وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan masih di ayat ke-118. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةٌ. Berkatalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak ada pengetahuannya, mengapa Allah tidak mengajak kami bicara langsung atau datang kepada kami ayatnya? كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Demikianlah berkata seperti ucapan mereka itu orang-orang sebelum mereka. Tashabahat qulubuhum, hati mereka serupa, kata Allah. Qad bayyanal ayat liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Kemarin kita sudah sedikit bahas ayat itu ya. Sekarang kita ambil faidah-faidahnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, anna ahlal batil yujadiluna bil batil, bahwa orang-orang yang ahli batil itu berdebat juga dengan kebatilan. Sebab kata beliau, li'anna talabahum al-ayat allati yu'ayyinunaha ma huwa ila ta'anutun wastikbar. Karena mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan ayat-ayat. Karena dalam ayat ini disebutkan, ya kenapa sih Allah tidak mengajak kami bicara langsung gitu, atau datang kepada kami ayatnya, kenapa? Ini sebetulnya mereka ingin berdebat dengan Rasulullah dengan cara meminta sesuatu yang besar. Ya. Padahal sebetulnya ayat-ayat Al-Quran yang datang kepada mereka sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Bahkan mereka sendiri, orang-orang musyrikin, yakin sebetulnya bahwa ya, ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak mungkin dari ucapan manusia. Tapi masalahnya ada kesombongan, Pak. Ada inat, ya, sengaja menentang. Tapi kemudian dengan cara itu, kenapa sih Allah tidak mengajak kami bicara langsung? Kenapa sih ngajak bicaranya sama kamu aja? Seakan-akan mereka mengatakan, apa bedanya saya dengan kamu gitu loh. Inilah ya akhul Islam ya, alasan yang tentunya sangat tidak masuk di akal. Hafil ayat allati ja'at biha rusul ma yu'minu ala mithliha al-bashar. Ya, sebab ayat-ayat mukjizat-mukjizat yang dibawakan kepada para rasul itu sudah sangat cukup ya untuk membuat manusia itu yakin akan kebenaran risalah mereka. Makanya setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat, tidak? Diberikan, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat paling banyak di antara kalangan para nabi. Ya. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri sudah melihat mukjizat itu. Allah memperlihatkan bulan yang terbelah. Mereka juga melihat bagaimana mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang lainnya. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air dari jari jemarinya. Rasulullah SAW bisa memperbanyak makanan dan yang lainnya. Tapi itu tidak membuat mereka beriman, Pak. Karena masalahnya mereka mendustakan itu. Ya. Waminha, faedah yang kedua, wasfun malam yanqad lil haqqi bil jahl. Kata Syekh Utsaimin, orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran itu disifati oleh Allah sebagai orang yang jahil. Walaupun mereka tahu kebenaran sebetulnya, tahu. Sebab orang-orang musyrikin sebetulnya tahu dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar. Fir'aun juga mengakui kok Nabi Muhammad benar. Nabi Musa alaihissalatu wasallam benar. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Maka kata Syekh Utsaimin, orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran padahal dia tahu itu benar, maka ini orang yang bodoh, orang yang jahil. Ya. Jadi orang jahil itu bukan hanya sebatas orang yang tidak tahu, Pak. Kalau kita kan pemahaman kita, orang bodoh itu yang apa? Yang tidak tahu, maka dia disebut orang bodoh. Sementara dalam lisan syariat, orang bodoh itu bukan hanya dimutlakan kepada orang yang tidak tahu sama sekali. Tapi orang bodoh juga buat orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya. Makanya kalau misalnya kita kasih tahu ke teman, jangan minum yang air di gelas ini ada racunnya. Udah dikasih tahu, tahu-tahu dia minum juga. Kira-kira antum boleh enggak ngomong ke dia, bodoh kamu itu, udah tahu ada racunnya masih diminum. Ya, bodoh berarti, udah tahu kok ada racunnya masih diminum. Udah tahu itu benar, kenapa enggak diikutin? Sudah tahu itu maksiat menjerumuskan kepada neraka, kenapa masih dilakukan? Maka, ya, orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, padahal dia tahu, kata Syekh Utsaimin, termasuk orang yang jahil. Wa minha faidah yang ketiga, annal musyrikin yukirun bi anna Allah yatakallam bi harf wa sautin masmu'. Bahwa orang-orang musyrikin punya keyakinan dan menetapkan dan mengakui bahwa Allah itu berbicara, Pak, dengan huruf dan suara. Dan keyakinan ini pun juga diyakini oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan dibenarkan. Memang benar, Allah punya sifat berbicara. Bicara dengan apa? Dengan suara, dengan huruf. Memang benar. Ya. Tapi aneh, ada sebagian firqah Islam yang tidak meyakini Allah berbicara. Firqah apa itu? Namanya Mu'tazilah. Demikian pula Jahmiyah. Ini dua firqah yang tidak meyakini Allah bisa bicara, Pak. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin Allah bicara. Makanya orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Kenapa kata mereka mustahil Allah berfirman, mustahil Allah berbicara. Jadi kalau Allah gak bicara gimana? Allah yang menciptakan Al-Quran. Berarti apa? Al-Quran diciptakan. Ya, kaum Jahmiyah juga mengatakan begitu. Katanya Al-Quran, Allah tidak bicara. Iya. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan annallaha yatakallam bisautin masmu'in wa biharfin, bahwa Allah berbicara dengan suara yang terdengar dan dengan huruf. Iya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya. Wa minha faidah yang keempat, annahu ma min rasulin illa walahu ayah. Bahwa tidak ada seorang rasul pun kecuali diberikan oleh Allah mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya biasanya. Di zaman Nabi Musa itu zaman keemasan sihir, Pak. Penyihir di zaman Fir'aun tuh hebat-hebat, jago-jago. Maka Allah memberikan kepada Nabi Musa yang mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Di mana Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Dan subhanallah, para penyihir itu tahu bahwa ini bukan sihir, Pak. Iya. Ketika Nabi Musa berkata kepada para penyihir, "Alku, silakan kalian lemparkan dulu." Maka kemudian mereka pun melemparkan tali-talinya. Wasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dan mereka menyihir pandangan-pandangan manusia sehingga manusia melihatnya ular-ular yang berjalan. Dan mereka pun kata Allah datang dengan sihir yang agung. Lihat, Allah mensifati penyihir Fir'aun tuh sihirnya apa? Hebat sekali, Pak. Makanya penyihir yang terhebat itu ya dukunnya Fir'aun. Itu sihirnya jago-jago udah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "An alqi 'asak." Hai Musa, lemparkan apa? Tongkatmu itu. Ternyata berubah menjadi ular. Melihat itu para penyihir melihat ini bukan sihir. Apa yang terjadi? Sujud mereka langsung. Mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tongkat enggak bisa disihir, Pak. Mereka tidak mampu untuk menjadikan tongkat itu seperti apa? Kalau tali memang bentuknya mirip. Tapi untuk tongkat gimana? Tiba-tiba jadi ular. Maka penyihir itu ya langsung beriman kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Isa, kedokteran waktu itu luar biasa. Sedang berada di puncak keemasannya. Maka Nabi Isa diberikan oleh Allah ya mukjizat yang mirip dengan itu. Namun tidak mampu dilakukan oleh mereka untuk membuktikan akan kebenaran risalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Muhammad yang namanya kefasihan bahasa syair Arab, sastranya sedang tinggi-tingginya, Pak, sedang fasih-fasihnya. Sampai-sampai mereka berlomba-lomba memperlombakan kefasihan sastra Arab mereka itu. Maka Allah datang membawa Al-Qur'an. Kalimat-kalimat yang para penyair ketika mendengarnya langsung yakin bahwa itu bukan ucapan manusia. Iya. Tapi Nabi Muhammad, kata Imam Suyuti, diberikan oleh Allah lebih dari 1000 mukjizat. Beliau nabi yang paling banyak mukjizatnya, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, anna aqwala ahli al-batil tatasyabah. Bahwa ucapan ahli batil selalu serupa dari zaman ke zaman tuh. Enggak ada bedanya. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun juga mengucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Kalau orang musyrikin Quraisy minta kepada Rasulullah diperlihatkan apa? Ayatnya. Dahulu Bani Israel juga sama. Minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah langsung, bahkan Nabi Musa itu. Iya. Kalau dahulu, kalau di zaman sekarang ada orang-orang yang lebih berpegang kepada nenek moyang, di zaman dulu juga sama. Ya. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami. Orang-orang sebelum orang Quraisy juga mengatakan sama. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas satu keyakinan. Dan kami lebih mengikuti nenek moyang kami. Mirip, Pak, ucapannya itu. Sampai zaman sekarang juga begitu. Banyak orang yang lebih mengedepankan apa keyakinan nenek moyang, adat, lalu ia tidak mau ikut syariat dengan alasan apa? Ikut adat, ikut keyakinan nenek moyang, masya Allah. Makanya benar kata Allah, ya, bahwa ucapan orang ahli batil itu dari zaman ke zaman sama itu, ya, sama. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin. Annal aqwala tabi'atul lima fil qulub. Bahwa ucapan itu biasanya mengikuti apa yang ada di hati, Pak. Seseorang itu biasanya, Pak, mengucapkan sesuatu yang ada di hatinya. Walaupun misalnya ya, ada orang yang berusaha menyembunyikan sebaik-baiknya jati dirinya, tapi saya yakin suatu ketika akan keceplosan juga, Pak. Saya yakin suatu ketika akan keceplosan juga. Karena sesuatu yang di hati itu sulit untuk disembunyikan. Suatu ketika lisan akan mengungkapkan tentang jati dirinya. Itu pasti. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun juga mengucapkan seperti apa yang mereka ucapkan, serupa hati mereka itu, kata Allah. Hati mereka serupa, karena serupa, sama-sama tidak yakin, tidak beriman, maka pastilah ucapannya juga akan serupa. Ya. Wa minha faidah yang selanjutnya, tasyabuhu qulubil kuffar. Bahwa orang hatinya orang-orang kafir itu serupa, Pak. Hatinya orang kafir itu sama-sama enggak beriman sama para nabi dan rasul, sama-sama enggak beriman kepada kehidupan akhirat. Sama-sama memusuhi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Serupa mereka itu. Wa minha tasliyatur rasul sallallahu alaihi wasallam li annal insan al-musab idza ra'a anna ghayrahu usib fa innahu yatasalla bidzalik. Ya, watakhifu alaihi al-musibah. Ayat ini juga menunjukkan hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang menimpa Rasul juga menimpa para rasul sebelum beliau. Nah, ketika seseorang melihat ada orang yang ditimpa musibah yang sama, terhibur enggak, Pak? Maksudnya setidaknya ringanlah bebannya. Ketika Nabi Muhammad ya, didebat oleh orang-orang musyrikin, dikata-katain yang enggak enak. Lalu Allah menceritakan kepada Rasulullah, bahwa para rasul pun juga nasibnya sama seperti itu. Maka Rasulullah pun terhibur. Karena memang demikian. Maka demikian pula kita di zaman sekarang, Pak. Ketika kita dikata-katain Wahabi kayak Wahabi blow on lah. Apalagi ya, macam-macam, Pak. Enggak usah kita khawatir apa sedih. Kalau kita yakin memang di atas kebenaran, dalilnya jelas dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Kalau kita di atas kebenaran kemudian kita dijelek-jelekan, ya sudah, para nabi saja dulu. Ya, yang tingkatannya nabi saja digituin, apalagi kita yang bukan nabi, Mas. Ya. Nabi Muhammad dituduh apa? Penyair yang gila. Syairun majnun. Beliau dituduh apa lagi? Kahin, dukun. Ya. Masya Allah, ikhwatlah Islam. Kalau antum kan enggak dituduh dukun kan? Kalau selalu dituduh dukun, bayangkan. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, ibtalu da'wa qaulihim au ta'tina ayah. Ayat ini membantah ucapan mereka yang mengatakan, kenapa Allah tidak mengajak kami bicara atau datang kepada kami ayatnya? Maka Allah mengatakan, qad bayyanal ayat, kami sudah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian. Al-Quran, apa itu bukan ayat? Al-Quran itu ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tidak mau beriman? Ya, cuma masalahnya yaitu, orang kalau sudah tidak beriman, sudah ngeyel, sudah menentang, Pak, 1000 dalil pun juga susah. Masalahnya mereka tersesat itu bukan karena tidak tahu, tapi tahu namun mengikuti hawa nafsu. Kalau orang tahu kebenaran tapi ngikutin hawa nafsu, dikasih oleh antum 1000 dalil, enggak terima. Orang musyrikin tahu sebetulnya Al-Quran itu hak, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hak. Cuma masalahnya, Bapak, ya, ngikutin hawa nafsu. Maka ayat-ayat yang begitu banyak yang Allah tegakkan kepada mereka, mereka tolak. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha annahu la yantafi'u bil ayati illa al muqinun. Bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil manfaat kecuali orang-orang yang benar-benar yakin dan patuh serta tunduk. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Demikianlah kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang yakin. Kalau kita yakin disertai dengan ketundukan, maka insyaallah semua ayat yang sampai kepada kita, kita akan berkata sami'na wa atha'na. Ya. Tapi kalau kita tahu kebenaran tapi kita tidak meyakininya, tidak pula ketundukan ada di hati kita, susah. Ya, makanya al-yakin, keyakinan itu penting sekali, Pak. Makanya di antara doa Rasulullah SAW yang Rasulullah minta apa? Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada-Mu. Dengan rasa takut itu yang mencegah kami dari berbuat maksiat kepada-Mu. Ya. Dan berikan kepada kami ketaatan kepada-Mu, dengan taat itu kami bisa masuk ke dalam surga-Mu. Dan berikan kepada kami keyakinan, yakin. Dengan keyakinan itu membuat ringan musibah-musibah dunia, masya Allah. Karena yakin kita, Pak. Kalau kita yakin, masya Allah. Ketika kita ditimpa musibah dan yakin bahwa musibah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, jadi ringan, jadi sabar. Tapi kalau kita nggak yakin, susah. Makanya keyakinan ini, masya Allah, penting sekali. Kita ya, hidup di dunia ini tanpa keyakinan susah, Pak. Seseorang berjalan sesuai dengan keyakinan. Maka kalau kita yakin akan adanya kehidupan akhirat, kita yakin akan adanya surga dan neraka, dan keyakinan itu betul-betul terpatri di jiwa kita, dan kita yakin betul bahwa kita akan meninggal dan kita akan ditanya oleh Allah, maka keyakinan ini yang memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk beramal soleh, Pak. Tanpa keyakinan ini susah. Makanya orang yang tidak yakin akan adanya hari akhirat, mana mau beramal soleh. Orang yang tidak yakin akan adanya surga dan neraka, ya mereka hidup di dunia bagaikan binatang ternak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, kata beliau, annal muqin qad yatabayyana lahu minal ayat ma lam yatabayyan li ghairihi. Bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat yakin, menjadi jelas kepadanya ayat-ayat sesuatu yang tidak jelas bagi orang yang tidak yakin. Dan ketahuilah Bapak sekalian ya, bahwa yakin itu tidak akan bisa kita raih kecuali dari ilmu. Semakin kokoh keilmuan kita, semakin kuat yakin kita, Pak. Semakin kurang ilmu kita, semakin kurang apa? Yakin kita. Bapak yakin enggak ada sebuah kota di Saudi namanya Abha? Pernah dengar? Enggak pernah. Enggak pernah. Terus yakin enggak? Enggak tahu saya. Kenapa enggak yakin? Ya karena enggak tahu. Berarti yakin itu ngikutin apa? Keilmuan. Semakin tahu ilmunya, semakin yakin, ya kan? Antum yakin enggak ada Mekah? Ya yakin lah. Dari mana antum yakin? Ya pernah ke sono. Umroh, antum punya pengetahuan, jadinya yakin. Tapi kalau kita enggak tahu dan kita enggak pernah tahu, bagaimana kita akan yakin? Sahih? Maka semakin seseorang ilmu tentang sesuatu itu kuat, semakin yakin dia. Ya, ketika kita berilmu tentang bukti-bukti akan adanya kehidupan akhirat dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan kokoh, yakin di situ, Pak. Iya, makanya yakin itu ketika kita telah sampai kepada derajat yakin dengan keilmuan-keilmuan kita, ketika diberikan oleh Allah ayat-ayatnya semakin yakin saja sudah. Iya. Wa minha faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, annal ayat tanqasimu ila qismain, ayat syar'iyyah wa ayat kauniyah. Bahwa ayat terbagi menjadi dua macam. Ya, ayat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ayat-ayat syar'iyyah. Dan yang kedua ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Kata beliau, fal ayatu syar'iyyah ma ja'at bihi ar-rusul minal wahyi. Ayat-ayat syar'iyah itu adalah yang dibawa oleh rasul berupa wahyu. Maka itu ayat-ayat syar'iyah itu. Adapun ayat-ayat kauniyah, wahya makhluqatullah adalla 'alaihi wa 'ala ma taqtadhihi asma'uhu wa sifatuhu. Adapun ayat-ayat kauniyah berupa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, di mana makhluk-makhluk Allah tersebut menunjukkan kepada nama dan sifat-sifatnya, Pak. Seperti matahari. Matahari itu apa? Bercahaya. Berarti sifat Allah apa? Nur. Makanya di antara nama Allah apa? Nur. Nur itu artinya apa? Cahaya. Yang memiliki cahaya siapa? Allah. Makanya yang menjadikan matahari bercahaya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat Allah cahaya. Cahaya itu apa? Menerangi. Berarti sifat Allah apa? Allah akan menerangi manusia dengan wahyu yang Allah berikan. Makanya di antara nama Allah apa? Al-Mubin. Yang menjelaskan. Karena itu konsekuensi daripada nur. Karena dengan cahaya itu menjadi jelaslah antara kebatilan dan kebenaran. Ya. Ikhwata Islam azani Allah. Bulan ayat-ayat Allah, bintang ayat-ayat Allah, gunung ayat-ayat Allah. Ketika antum melihat gunung, bagaimana besarnya gunung, kokohnya gunung, kuatnya gunung, akan terlihatlah sifat-sifat Allah yang maha kuat, maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ketika gunung itu menyemburkan lava yang sangat pajak, yang sangat pijar dan panas, terlihatlah akan bahwasannya siksa penciptanya sangat keras sekali. Ya. Api neraknya sangat dahsyat sekali, itu baru di dunia. Ketika kita melihat hujan Allah turunkan, Allah turunkan hujan satu tetes, setetes demi setetes, tidak seperti air yang kita tumpahkan dari ember. Terlihatlah bahwa Allah penciptanya itu penyayang dan lembut kepada hamba-hambanya. Ya. Allah jadikan air hujan setetes demi setetes untuk supaya tidak menghancurkan kehidupan manusia. Ketika kita melihat pepohonan-pepohonannya, bunga-bunganya yang indah, pemandangan yang luar biasa, terlihatlah bagaimana keindahan penciptanya. Bahwasanya penciptanya itu maha indah. Nah, itu namanya ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Dan dua ayat ini penting untuk kita lihat, Pak. Ayat syar'iyah dan ayat apa? Kauniyah. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, wa minha ziyadatul ilmi bil yaqin. Karena min ayatillah hadzal wahy alladzi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakullama izdada yaqinuka tabayyana laka min ayatillah ma lam yatabayyan li ghairik. Bahwa ilmu itu akan bertambah dengan adanya keyakinan. Ya. Maka kata beliau, setiap kali keyakinan kamu bertambah, akan semakin jelaslah ayat-ayat Allah pada kamu. Tapi semakin keyakinan kita kurang, Pak, maka akan semakin berkurang pula ayat-ayat Allah kepada kita. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim." Sesungguhnya kami, yang dimaksud dengan kami di sini siapa? Allah. Kenapa Allah menyatakan dirinya kami? Apakah berarti Allah banyak? Sebab dalam bahasa Indonesia yang namanya kami itu artinya apa? Banyak itu secara bahasa Indonesia. Tapi ingat, Pak, Al-Qur'an ini bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Jadi kalau itu Al-Quran bahasa Arab, pahami dengan apa yang dipahami orang-orang Arab. Orang Arab yang memahami bahwa kalau kami dimutlakan untuk satu orang, artinya pengagungan, ta'zim. Ya. Maka ketika Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, bukan menunjukkan Allah itu banyak, tapi lita'zim, untuk mengagungkan dirinya. Ya, karena Allah maha agung, maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad. Artinya bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah yang maha agung, yang mempunyai keagungan dan kekuasaan. Supaya apa? Supaya manusia yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini hak dan benar. Makanya Allah tidak mengatakan inni arsaltuka, tidak. Sesungguhnya aku, tidak. Tapi Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, menunjukkan kepada pengagungan dirinya. Sesungguhnya kami yang telah mengutus engkau, wahai Muhammad. Akan terasa keagungannya, Pak. Dan bahwasanya yang diutus ini benar-benar apa? Hak. Karena dia maha agung. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi, dengan al-haq, kebenaran. Apa makna bil haq di sini? Ada dua makna. Makna yang pertama artinya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak. Atau makna yang kedua, kata Syekh Utsaimin, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Dan dua makna ini benar. Kenapa? Karena Rasulullah memang diutus oleh Allah hak, betul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membawa kebenaran, hak. Ya. Inna arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Dan Allah pasti akan memperlihatkan kepada manusia dan membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami benar-benar akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk timur dan barat, supaya menjadi jelas kepada mereka bahwa ia memang benar. Allah pasti akan membuktikan kebenarannya, Pak. Maka Allah buktikan. Di antara pembuktian Allah bahwa Nabi Muhammad benar, di antaranya apa? Diberikan mukjizat. Al-Qur'an yang tak pernah berubah sampai sepanjang masa. Sampai detik ini Al-Qur'an tidak berubah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Hak, benar, enggak salah. Yang kedua, yang dikabarkan oleh Rasulullah terjadi semuanya. Ketika Rasulullah mengabarkan akan datangnya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, terjadi satu persatu. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi-nabi palsu itu benar enggak pemberitaannya, Pak? Dusta semuanya. Orang-orang yang ngaku-ngaku dirinya nabi gitu kan, kemudian dia memberitahu akan terjadi begini, begini, begini, bohong semuanya. Enggak ada yang terjadi. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau kabarkan semuanya. Ketika Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat Fathu Baitul Maqdis, Baitul Maqdis akan dikuasai oleh kaum muslimin, terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan muncul api yang sangat besar dari negeri Hijaz, saking besarnya api tersebut sampai-sampai menerangi unta-unta yang ada di Syam, terjadi pada tahun 654 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan satu qatiluna qauman sighar al-a'yun, kalian nanti akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, terjadi di zaman ya ketika kaum muslimin perang melawan Tartar. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, terjadi, Pak. Kita lihat di mata di zaman sekarang. Ketika Rasulullah mengabarkan akan muncul kendaraan yang mempunyai beberapa pelana, kata para ulama maksudnya mobil, muncul, Pak, seperti yang Rasulullah kabarkan. Berarti Allah ingin membuktikan bahwasanya yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Benar, hak. Allah buktikan. Dan memang terbukti. Buktinya sudah terlalu banyak sekali. Orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad, ima dia mukabir, jahil, atau orang pengikut hawa nafsu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau hai Muhammad dengan al-haq, dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira. Ini tugas rasul. Buat tugas para rasul itu dua. Basyiran, apa itu basyiran? Memberi kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Surga dan pahala yang besar. Wa nadhiran, apa itu nadhir? Memberi peringatan dengan apa? Dengan azabnya yang keras, siksa api neraka. Ya. Dan para nabi itu semuanya tugasnya dua, basyir, nadhir. Berarti mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu pemberian motivasi dengan cara memberikan kabar gembira, pahala, surga, dan yang lainnya. Tarhib artinya memberikan ancaman dengan api neraka. Kenapa? Apa yang diinginkan dari basyir dan nadhir? Memberikan kabar gembira. Karena dengan kabar gembira muncullah roja, berharap. Ketika kita mendengar surga yang indah, muncul enggak, Pak, harapan pengen masuk surga? Ada. Ketika Allah menceritakan dalam surat Ar-Rahman tentang surga yang sangat indah, dalam beberapa ayat yang lain bagaimana keindahan surga yang luar biasa, mendengarnya orang berharap pengen masuk surga. Tapi ketika kita mendengar bagaimana dahsyatnya api neraka dan bagaimana kerasnya siksa api neraka, muncul apa? Takut. Berarti, Pak, basyir untuk memunculkan rasa roja, berharap. Nadhir untuk memunculkan rasa apa? Takut. Berarti dakwah para nabi itu menyeimbangkan antara roja dan khauf. Di saat berharap dan rasa takut itu telah muncul, disitulah kekuatan yang dahsyat sekali, yang luar biasa sekali. Makanya kalau ada orang cara dakwahnya cuman bisyarah aja, ngasih kabar gembira aja, fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, siapa yang beramal begini pahalanya begini begini begini begini, cuma ngasih kabar gembira, akan muncul orang-orang yang terlalu besar pengharapannya tapi rasa takutnya sedikit. Akhirnya apa? Meremehkan maksiat. Sebaliknya, kalau ada orang cara dakwanya cuma nadhir aja, memberikan peringatan, awas neraka, awas neraka, awas neraka, awas neraka, akan muncul orang-orang yang lebih kuat takutnya daripada berharapnya. Akhirnya apa? Kalau dia gak putus asa, dia jadi orang yang mudah memvonis orang. Iya. mudah memvonis orang dengan neraka. Jadi akhirnya, maka cara yang benar dalam berdakwah itu menyeimbangkan antara bisyarah dan nadharah. Makanya para nabi dan rasul semuanya basyiran wa nadhiran. Allah mengatakan rusulan mubasyirin wa mundhirin. Para rasul itu mubasyirin, memberikan kabar gembira. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Ya. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau hai Muhammad tidak akan ditanya tentang penduduk neraka jahannam. Artinya tugas kamu hai Muhammad hanya menyampaikan risalah. Adapun yang memberikan hidayah siapa? Allah. Kamu pun tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka penduduk neraka jahannam itu, karena kamu sudah menyampaikan. Salah mereka, mereka tidak mau menerima ya risalah yang telah kamu sampaikan. Maka kalau mereka masuk neraka, kamu tidak akan ditanya hai Muhammad. Ya. Kita ambil faedah ayat ini ikhwata Islam. Min fawaidil ayah ar-raddu ala haula. Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan di ayat sebelumnya tadi, kenapa sih Allah tidak mengajak kami bicara atau datang membawa ayat? Maka Allah mengatakan sesungguhnya kami telah mengutus engkau hai Muhammad dengan membawa kebenaran. Sebagai bantahan buat orang-orang musyrikin, bahwasanya yang diutus oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul itu kebenaran. Karena orang-orang musyrikin masalahnya enggak yakin, Pak. Wa minha thubutu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad itu benar, hak. Dan wajib kita benarkan, dan wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Apa yang diucapkan oleh Rasul tentang perkara-perkara yang gaib itu hak semuanya, Pak. Benar. Wajib kita benarkan. Iya. Wa minha anna risalatan nabiy sallallahu alaihi wasallam mutadamminatun li amrin wa nahyin wa tabsyirin wa indzar. Bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengandung perintah dan larangan. Kabar gembira, demikian pula ancaman. Iya. Itu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya risalah Nabi Muhammad isinya itu, Pak. Kalau enggak perintah, apa? Larangan. Atau berita. Berita tentang apa? Balasan orang-orang yang beriman dan bertakwa, atau balasan buat orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa. Iya. Itu risalah yang dibawa oleh para nabi semuanya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Anna wadhifata ar-rusul al-iblagh wa laysu mukallafina bi'amalin nas." Tugas para nabi dan rasul hanya menyampaikan aja udah. Mereka tidak akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan manusia. Makanya apa? Ini sebagai ibroh buat kita para orang-orang yang berdakwah. Ya, bahwa kita dalam berdakwah itu tujuan yang paling utama menyampaikan ilmu. Bukan tujuan utamanya bagaimana cari pengikut sebanyak-banyaknya, salah. Kalau seorang dai tujuannya cari followers, tahu followers? Ya. Pengikut, biasanya dia enggak bisa tegas menyampaikan kebenaran, Pak. Biasanya mengikuti keinginan manusia. Biasanya ngikutin tren manusia, walaupun tren itu tidak sesuai dengan apa? Syariah. Seorang dai itu harus tegas. Sampaikan ilmu seadanya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Orang mau terima, alhamdulillah. Enggak terima ya, terserah. Kita enggak maksa kok. Yang jelas kita sampaikan saja, Pak. Maka terkadang ya seorang dai yang tujuannya pengen dapat followers, ya terkadang bikin cara yang bikin orang itu senang sama dia dan tidak peduli apakah caranya sesuai dengan syariat atau tidak. Ada yang dakwah pakai musik, Ada yang gaya ceramahnya dibikin-bikin, dibuat-buat biar menarik. Ada yang ceramahnya isinya dari awal sampai akhir ketawa ketiwi aja, Pak, biar orang senang. Ya. Apa begitu dakwah para nabi dan rasul? Tidak. Dakwah para nabi dan rasul lihat, Pak. Mereka menyampaikan kebenaran, al-haq, tauhid, syirik, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mereka dilarang oleh Allah untuk mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Sampaikan. Jangan mengharapkan followers. Jangan mengharapkan dakwah ini saya dakwah tujuannya supaya gimana orang para ikut saya. Ya pasti kita pingin ya. Tapi kalau itu tujuan terbesarnya payah, Pak. Yang penting kita dakwah, dakwah, dakwah. Orang nerima, alhamdulillah. Orang enggak terima, ya sudah. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.